Halo. Hai, apa kabar? Halo. Hai. Ya, terima kasih. Ah, idol aku datang. Hai. Hai guys. Halo. Wah, itu dia. Wangi banget. Wanginya siapa nih? Loh, kok dia mendekat ke aku? Hai. Hai. Kamu Shannon ya? Iya, aku Shannon. Jadi, kamu yang wangi banget ya? Wanginya Sarange. Masih gak percaya bisa sedekat ini sama idola? Ini karena aku pakai Sokin Wangi Cotton Fantasy baru. Wangi suara lembut dari Cotton Flower Korea. K-perfumenya bikin double wangi 24 jam. Membawaku ke wangi fantasi yang extraordinary. Opa, huh? Boleh gak foto berdua? Oh, boleh dong. Mau fantasimu jadi nyata? Pakai Sokin Wangi Cotton Fantasy. Impianmu jadi lebih dekat.